Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama taslima katsiran ba'd. Ya silakan, siapa yang membaca? Qala an-nazim alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ya Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك هائز تفزيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بإباد وافرا لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كسنك واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يوام بالجر والتنوين والنداء والو مسند للاسم تمييز حصل بتفاعت واتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشا وماضي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون ما حفيه هو اسم نهو صهو حيهل والاسم منه فيه هو اسم نهو صهو حيهل والاسم منه مورب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في المتى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومورب الأسماء ما قد سلم من شبه الأرض من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيعرون من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه زفة وذكة وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنسب جعل النيراب لاسم وفعل نهلا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بالضم وانسبا فتحا وجر كسرا ذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكي نوب نحو جاء خبان نامر وارفع بواو وانسبا نبي الالف وجر بياء ومن الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياك جاء أخو وبكذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجو وانصب سالم جمع عامر ومذنب وبه وشميدين وبه عشرون وباب الحق والاهلون اولو عالمون اليون وارادون شذ وسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون متنية والملحاق به بأس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يسار في الجر وفي النصب مع كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل واجعل النحو يفعلا وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضب أو يكو بعدها الردف واجعل النحو يفعل نون رفعا وتجعين وتسرون والحصوها لجذب والنصب سيمة كلم تكوني لتروم مذلما وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارم فالأول عراب فيه كدر جامعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونصبه طهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف فالألف أنوي فيه غير جزمي وأبد نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي وحد الجازمة ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة غابل المؤثرة وكع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو هذورك أنت كأنت وهو سم بالضمير ود اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا بالياء kalyai wal kafi kalyai wal kafi min ibni akramak walyai wal haim walyai wal ha min salihi ma malak walyai wal ha min salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu majurra ka lafdi manusib لرفئي والنصبي وجر النصول كعرف بنا فإننا نلنا المينة وآلف والواو والنون لما غاب وغيري كقوم وعلم ومن ضمير رفئي ما يستطير كفعل أوافق نغذب تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وأنت والفروع لا تشتبه وذن قد انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وقدم الأخص في اتصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشئت في انفصال وفي اتحاد رتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفئل تزن لما ونبقيات وليس قد نزم وليتني فشا وليتنا دار ومع لعل كسمكم مخير في الباقيات واضطرارا خففا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحظ أيضا قد يفي وقدني الحظ قد أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقارن وعدن ولحق أشغ من وحيلة وواشق اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقارن وعدن ولحق وشغ من وحيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأذف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدل وجملة وما بمسجد ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا ذا إن بغير ويه تم أعربا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاء في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم للفجرة بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتاع على الأنثى اكتسر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تسع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصلة إلى دار المكان وبه الكفصيلة بالبعد أو بسمف أو هن أو بهنا لكنطق أو بهنا لكنطقا أو هن أو هن أو هن موصول الأسماء إلا ذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تستد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديدة وأيضا وتعويذ بذاك قصيدة جمع الذي أولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفع النطقا باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزر وقعا ومن وما وآت سوي ما ذكي وهكذا ذو عند طيء شهير وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا ومثل ماذا ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يزم بعده صلة على ضمير لائق مستمل وجملة أو شبهها الذي وصل كمن عند به به وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة وكلها وكونها وكونها وصفة صريحة صلة صلة الوقنها بمعرب الأفعال قال وأي أي كما أي كما وعربت ما لم تضاف وصدر وصلها وصدر وصلها ضمير انحذف وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي ذا الحذف أي غير أي يقتفي وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نذر وأبو أن يختزل إن صلح الباقي إن صلح الباقي إن صلح الباقي لوصل مكمل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يا هاب بفعل أو وصف كما نرجو يا هاب كذا كحذف ما بوصف خفض كأنت قاضي بعد أمر من قضاء بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمات عرفت في فنمة عرفت قل فيهن من فنمة عرفت فنمة عرفت في قل فيهن نمط فنمة عرفت قل فيهن نمط وقت زاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كالبنات الأوبر كبنات الأوبر وكذا تب كذا وطبت النفس يا قيس الساري كذا وتبت النفس يا قيس الساري وبعد العالم عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضي والحارث والنعمان فذكر فذكر ذا وحذفه سياني وقد يسير عالما بالغلب مضاف أو مصحوب ألك العقاب وحذف أذي إن تنادي أو تذي أو جي وفي غيره ما قد تنحذف Mungkin lagi. Ada berapa macam al yang disebutin oleh An-Nazim di sini? Bisa? Ada berapa macam? Yang eh? Empat. Yang pertama Al-Mu'arifah. Al-Mu'arifah. Apa ucapan beliau? Al-harfu ta'rifin awillah mufaqat falamatun arraf ta'kul fihin namat. Yang pertama adalah al yang merupakan harfu ta'rif. Seperti al yang masuk pada namat. An-namat. Kemudian al yang kedua Al-Zaidah lah, cukup sampai situ Zaidah saja. Zaidah lazimah. Zaidah lazimah. Ya. Apa ucapan beliau? Waqtu zadu laziman kallati. Terus? Wal'anu wal'adhina sumallati. Ya. Kenapa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Alif lam di sini dijadikan sebagai lazimah. Bukan di sini ma'rifah. Dikarenakan ta'rif didapatkan bukan dengan al, tapi dengan dia menjadi alam. Ya, jadi karena dihasilkannya ta'rif bukan dengan al. Tadi pada lat, alam. Ya, pada an juga alam. Nama waktu. Ya, kemudian pada alladzina dan allati, ta'rifnya dengan? Dengan silahnya, ala ya. Kemudian macam yang berikutnya, dari al? Lilami sifah. Masih ada. Loncat ya. Masih ada yang masih enggak? Alif lam jia min daruroh. Alif lam dar. Ya kan walid tirarin kabanatil awbari kada watib dan nafsa ya qaisus sari. Itu kan alif lam yang didatangkan karena daruroh syi'riyah. Apa contohnya alif lam yang didatangkan karena daruroh syi'riyah? Siapa namanya airnya? Ada yang hafal? Ada dua. Ya, Ubadah. Kapal. Nah, apa contohnya? Alif lam yang ditambahkan di darurah. Hah? Ya hafal juga ya. Sampingnya. Apa? Walaqad nahaituka. Walaqad. Oh, loncat. Nahaituka. Hah? Ganti. Kalau sudah nengok belum hafal. Apa ucapannya? Nyair. Tentang alif lam yang ditambahkan di darurah. Ya, masih mikir saya ingat. Baik. Ashraf sih yang hafal mana ya. Masya Allah. Coba diulang yang keras. Biar hafal. Yang lain. Ya. Coba. Walakad. Walakad janaituka akmu'an wasakilan. Walakad nahituka anbanatila awari. Ya. Masya Allah. Asakilan atau asakil? Asakila. Asakilan ya. Berarti di sesuaikan dengan sebelumnya lil munasabah tanwinnya walaqad janaituka akmu'an wa asaqilan walaqad nahituka an banatil awbari. Hafal Uthman, coba. Walaqad nahituka, saya enggak hafal. Walaqad walaqad janaituka akmu'an wa asaqila walaqad nahituka walaqad nahituka walaqad nahituka walaqad nahituka an banatil awbari. Yang lancar, satu nafas. Lakat jana itu ka, lakat jana itu, lakat jana itu ka akmuan wasa kila, lakat naha itu ka anbanatil aubari. Ya, satunya, yang watib dan nafsaya kaya susari. Wajib itu ka lama an arafta. Rai itu ka lama an arafta, na. Rai itu ka. Arafta wujuhana, ya. Rai itu ka lama an arafta wujuhana. Sodata watibta nafsa ya kaisu anamrin. Sodata watibta nafsa ya kaisu anamrin. Coba kali lagi. Raituka. Raituka lama an arafta ujuhana. Sodata watibta nafsa ya kaisu anamrin. Syai gimana di sini? Syai gimana? Ya kaisu. Ya kaisu. Watibta nafsa. Gimana ya watibta atau nafsanya? Watibta nafsa. Nafsanya. Ya, al-Islam di situ ditambahkan karena apa? Karena darurah. Darurah. Alasannya apa? Kenapa darurah? Watibta nafsa. Idofah. Tamiz. Tamiz gimana aturannya? Nakiro. Harusnya nakiro. Menurut pendapat? Basri. Orang Basrah. Adapun orang Kufah? Boleh menambahkan. Berarti alif lamnya? Kalau di sini orang-orang Kufah alif lam apa? Alif lam tarif. Ayah, al-mu'arifah. Kemudian pada contoh tadi, walaqad nahituka an banatil aubari. Mana? Yang banatil aubari. Iya, al-aubar ditambahkan di situ alif lam. Pada alam. Ya. Lid darurah. Asmi banati aubara. Ya. Yang serius ya murojaahnya. Kemudian ya, berikutnya alif lam, berikutnya ubadah. Setelah al-ittirar tadi, zidat darurah ditambahkan karena darurah. Berikutnya alif lam apa lagi? Lilam hisifah. Apa maksudnya lilam hisifah? Ya jangan tunduk kayak gini. Apa maksudnya lilam hisifah? Yang masuk pada nama-nama yang mangkul. Lilam hisifah, terjemahnya apa? Untuk mengisyaratkan sifat. Mengisyaratkan kepada sifat yang alam ini diambil darinya. Untuk mengisyaratkan kepada sifat yang alam ini diambil darinya. Contohnya apa? Al-Fadl. Al-Fadl, aslinya apa? Fadl. Ya, masdar tadi apa? Fadula, yafdulu, fadl. Masdar. Contoh yang berikutnya. Cuma satu contohnya. Ya, sampingnya. Iya. Belum jawab jadi muter lagi. Al-Hasan. Iya. Ya, belum ditanya. Beliau di sini mencontohkan dengan tiga contoh, Al-Fadl, Al-Haris, An-Nu'man. Ini mengisyaratkan kepada apa? Al-Fadli wal-Harisi wal-Nu'mani. Ini mengisyaratkan kepada apa ini? Apa enggak ada isyarat? Hanya contoh saja. Ada isyarat. Apa itu? Kalau Al-Fadl. Al-Fadl. Untuk bidalatil mutawakho. Ya. Apa? Sifat? Atau hadas? Yang ditunjukkan. Ya. Dengan penunjukannya sifatnya apa? Dalalah mutawakoh. Yaitu masdar. Dia menunjukkan kepada sifat. Ya. Dengan dalalah mutawakoh. Kemudian Al-Haris. Al-Haris. Di dalalatil tadamun. Ya, sifat yang ditunjukkan dengan dalalah apa? Tadamun. Kenapa? Karena Al-Haris. Menunjukkan pada zat dan sifat. Apa? Menunjukkan pada zatnya dan pos. Bukan. Iya, Haris menunjukkan zat dan sifat. Tapi yang berkaitan dengan bahasan kita mana? Yang kita maukan kan apa? Wasafnya. Karena Al-Haris, ya, di antara penunjukannya ataupun sebagiannya, sebagian yang ditunjukkan oleh Al-Haris adalah menunjukkan kepada sifat kan? Ya. Masih ingat kan kemarin? Nu'man. Bidalatil iltizam. Ah, maksudnya? Dalal iltizam. Itu Nu'man adalah dimana darah perkasasi merah. Apa? Merah. Ya, Nu'man pada asalnya adalah nama darah. Ya, tapi dimaukan dengannya apa? Warna kemerah-merahan. Dan itu warna kemerah-merahan adalah apa? Kelaziman dari darah. Ya. Kemudian Al-Haris itu menunjukkan kepada makna apa? Masdar. Iya. Yang itu masdar tersebut adalah sebagian yang ditunjukkan oleh Al-Haris. Dan Haris bukan hanya menunjukkan kepada sifat, tapi juga kepada zat. Ya. Ingat ya kemarin ya. Ya. Kemudian setelahnya. Coba di Arab. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala. Lilamhi maqad kana anhu nuqila. Ya. Wawu harfu atfin ba'du ba'du mubtada marfu alamatu rafihi dhammatun dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf alam ala alam mudhafun ilayh ya alayhi alayhi jar wa majrurun muta'alliq bi dakhala bi dakhala alati tus dakhala fil madi mabni ala sukun al alif al fat al fat muqaddarah tus wa fa'iluhu fa'ilu dhamirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ba'dul a'lam ha la bukan. Al ya ila al terus lilamhi jarum majrur muta'alliq bi dakhala ya dan apa lamah mudhaf ma isim mausul fi mahalli jarin mudhafun ilayh ya qad harfu tahqiq kana fil madi naqis ya aina ismuha ismi mana ba'dul a'lam apa? Huwa. Kembali ke mana? Ba'dul a'lam. Ba'dul a'lam. Anhu. Jarum majrur muta'alik bi nukila. Ya, nukila. Fil madi mughayyiru sighah. Ya, mana ibu fa'ilih? Ibu fa'ilihi domirun mustadir fihi jawazan takdiruhu. Ya. Huwa. Al-jumlah, al-fi'liyah. Fi mahali. Apa? Tadi kan sudah ada isimnya kana, yang belum apa? Rafin khabar fi nasbin khabaru kan. Khabar, iya. Apa maknanya? Wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala li lamhi ma qad kana 'anhu nuqila. Sebagian nama-nama, ya. Ya, 'alaihi dakhala. Apa? Saya sudah tahu i'rabnya, saya bisa. Menerjemahkannya, ya. Alif lam masuk padanya. Ya. Padanya. Sebagian alam dimasuki oleh al. Terus? Harful jar di sini di ta'lil. Lilamhi. Untuk mengisyaratkan. Ya. Lilamhi. Maqad kana anhu nuqila. Untuk mengisyaratkan kepada apa? Apa-apa yang diambil darinya. Ya, sifat yang alam ini diambil darinya. Ya, sifat yang alam ini diambil darinya. Dari kalimat nuqila ini mengisyaratkan setelahnya. Ya, ganti. Kalimat zinuqila lilamhi ma qad kana anhu nuqila, dengan kalimat nuqila keluar nama-nama yang bagaimana? Untuk mengisyaratkan sifat yang alam ini diambil darinya, keluar dengan ucapan nuqila alam yang bagaimana? Yang murtajal. Yang murtajal. Ya, Hasan. Ya. Ataupun masih ada, ataupun alam yang, ya coba sampingnya. Ataupun alam yang sifatnya kiasi. Ataupun alam yang sampingnya. Ya, ataupun alam yang nengok. Himai. Sifat himai. Sebelumnya ataupun alam yang mankul. Alam yang mankul tapi tidak bisa dimasuki oleh al. Contohnya apa? Al Yazid. Itu kan mankul dari fi'il mudhari. Bisa dimasuki enggak? Enggak bisa. Apa contohnya ucapan penyair? Ra'aitu al-Walid ibn al-Yazid. Ya, ra'aitu al-Walida ibn al-Yazid mubaraka. Ya. Di sini ditambahkan kenapa? Karena kecocokan sebelumnya. Al-Walid. Ya, daruroh di sini. Ya. Daruroh. Aslinya enggak boleh itu. Yang menjadikan alasan dikasih udhurnya alif lam masuk di sini adalah apa? Karena mencocoki, untuk mencocoki dengan yang sebelumnya. Kita kan enggak boleh itu sini baru roh gitu. Ya. Masuknya alam, ya, sama lagi. Antum masih terus kuat? Dengan pertanyaan, ya sudah pegang terus kalau masih kuat. Masuknya alam kepada wasaf untuk menunjukkan makna, sifatnya bagaimana? Sifatnya? Qiyasi atau sama'i? Safa'i. Eh? Sama'i. Sama'i. Sehingga tidak boleh al ini masuk pada contoh kata apa? Yang murtajal. Ya, salih. Boleh enggak? As-Saleh enggak boleh. Apalagi Muhammad, kasih Al-Muhammad. Ya, sama'i sifatnya. Meskipun itu wasaf aslinya. Cuma karena sifatnya sama'i, ya sudah. Kita tidak bisa mengiaskan apa yang datang dari sananya. Beral ya kita gunakan. Yang tidak-tidak gitu. Iya kan? Kemudian di Arab, Kalfadli wal-Harithi wal-Nu'mani. Ya, Hamzah. Kalhafujar. Ya, terus al-fadli majrur bil kaf wa alamat jarrihi al-kasrah dhahirah. Wa jar majrur muta'alliq. Ya, di muta'alliq bi khabar mahdhuf. Ya, muta'alliq bi ta' mahdhuf. Mahdhuf. Wa harfu 'atfin al-harithi ma'tuf 'ala ma qablahu. Wa harfu 'atfin min umman ma'tuf 'ala ma qablahu. Fa dhikru dha dhikru mubtada marfu'an matrufi dhammah dhahir al-akhirih ya mudhaf. Dha ismu isharatin mabniun ala sukun fi mahalli janib dhaf ilayh wa hasuhu wa hasu atfin hasuhu mubtada marfu wa hasuhu ma'tuf ala ma qablahu ma'tuf ala marfu'in marfu mithluhu ma'tuf fi dhamma dhahirah wa mudhaf wa hadha min muttasil mabni dhaf fi mahalli janib dhaf ilayh siyan khabar marfu ma'tuf fi al alif li madani dhamma li an ismu mustanna. Ya, apa maknanya kal fadli fa dhikru dha wa hadhu siyani, mana ya, maka menyebutkan alif lam pada contoh al-fadl, haris, dan nu'man atau menghilangkannya sama saja. Apakah mutlak seperti ini? Laisa al-ayat laqihi. Laisa al-ayat laqihi. Bagaimana rinciannya? Idza kana yurad bi ilam hima qad kana anhu. Ya. Falaisa? Falaisa siyan. Di siyani. Ya, di siyaini. Kalau tujuannya ditandakan al untuk mengisyaratkan ya makna yang dikandungi pada asalnya, maka tidak sama. Tapi kalau sekedar nama saja, maka diletakkannya al dan dibuangnya sama. Ya. Kemudian waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal'aqabah, ya di rab. Wa harfu 'atfin qad harfu wa di sini wa istinafiyah. Wa istinafiyah. Ya. Qad harfu taqlilin yasiru fi'il mudhari naqis min yeah. Sara wa fa'iluhu fa'iluhu yes Sudah ada nanti. Belum. Alaman. Alaman maf'ulun. Apa? Alaman sebagai apa? Khobar. Khobar yasir. Mansub. Mansub. Untuk nasbihi fathah. Ya. Bilgolabah. Jermajur. Jermajur. Mutalik bi yasir. Terus. Mudafun ismu yasir. Ismu yasir. Marfu wa turafi doma. Ya. Au harf atfin. Ya. Mashub. Maktuf ala mudaf. Ya. Bahwa. Bahwa mudaf al. Mudafun ay. Kusidui lafduf. Ya. San. Kal'aqobah. Kaf harujar aqobah. Ismu majur bil kaf. Ya. Majur-majur mutalik. Bimahduf. Bimahdufin khobar. Khabar mubtada al-mahduf. Apa takdirnya? Wadhalika. Wadhalika inun kaqaulika. Wadhalika ka kal'aqobah. Ataupun kaqaulika al-aqobah. Apa maknanya? Waqad yasiru alaman bil-ghulabah mudhafun aw mashub al-kal'aqobah. Dan terkadang alam yang mudhaf atau yang isim yang dimasuki oleh al. Ya. Sebagai nama sahabat. Menjadi nama. Dengan sebab apa? Ghalabah. Bil ghalabah. Bi ada sababiyah ini. Apa ini maksud dengan bil ghalabah? Eh? Terjemahnya apa? Karena sudah mendominasi dalam penggunaannya. Masyur dikenal untuk orang tertentu. Sebagian mengatakan makna bil ghalabah adalah kullus min ishtaharabih. Ya, ba'du afrodi ma'na. Ya, setiap isim yang ishtahrabih, yang dikenal dengannya, ba'du afrodi ma'na, untuk sebagian orang tertentu dari maknanya. Ada yang lain mengatakan, wa huwa an yakuna lil ismi umum bihasabi wab'ihi. Ya. Kemudian, fa mu'ridun lahu al-khusus fi isti'malihi li ghalabati itlaqih. Ya, yang tadi yang singkat saja. Ya. Kemudian, selanjutnya ya. Al-ghalabah ada berapa macam? Isim yang dia ataupun mudhaf ataupun isim yang dimasuki al menjadi nama dengan sebab ghalabah. Al-ghalabah ada berapa macam? Al-ghalabah ala nau'ain. Ya, yang pertama? Al-ghalabah al-haqiqiyah. Ya, haqiqiyah atau tahqiqiyah. Yang kedua? Al-ghalabah at-taqdiriyah. Takdiriyah, apa itu ghalabah yang dimaksud? Takdiriyah, ghalabah takdiriyah. Ibaratun an istikmalil lafzi yeah. Bi ma'nan thumma khusso bil ghalabah istikmali fi syai'in khas. Ibarah an istikmalil lafaz awalan si ma'nan, ungkapan tentang penggunaan lafaz pertama kali untuk satu makna. Ya, thumma ghalaba ala syakhsin mu'ayyan, kemudian didominasi dalam penggunaan untuk orang tertentu. Contohnya apa? Contohnya Ibnu Umar Al-Madinah. Ibnu Umar. Aslinya apa? Ibnu Umar cocok digunakan untuk apa? Auladu Umar. Iya, setiap anak-anak yang bapaknya namanya Umar. Umar. Tapi dalam pemakaian penggunaan ketika dimutlakan ini mau kan siapa? Sobat Ibnu Umar. Umar. Iya, dikuasai didominasi oleh Ibnu Umar. Ketika dimutlakan disebutkan Ibnu Umar yang Abdullah. Begitu pula apa? Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Ini maksud dengannya Abdullah. Ibnu Mas'ud, Abdullah, Ibnu Umar. Kemudian yang kedua, apa ini maksud dengan ghalabah yang sifatnya takdiriyah? Ibaratun Allah yustamali lafzi minibtida'il wad'ihi minibtida'il wad'ihi fi ghairi dhalikal makna lakin al-qiyas fi ghairi muqtadul qiyas muqtadul qiyas fi ghairi an yustamal fi ghairi. Apa maksudnya takdir ini? Yes. Bahasa bebas saja silakan. Apa ini maksud dengan al-ghalabah yang sifatnya takdiriyah? Ungkapan tentang suatu lafaz yang dari yang awalnya itu diletakkan untuk makna selainnya, akan tetapi telah difahami untuk kalimat tersebut. Keder nih maksudnya. ungkapan untuk sebuah kalimat yang diambil dari sebuah kata tapi sudah difahami dengan kalimat tersebut. Apa siapa yang lain yang bisa menjelaskan? Ghalabah takdiriyah. Siapa? Itu ungkapan tentang satu lafaz yang mana di awal peletakannya tidaklah digunakan untuk mana tertentu, meskipun pada asalnya secara kias bisa juga digunakan untuk yang lainnya. Seperti apa contohnya? Asuraya. Asuraya. Asuraya itu tafsir dari apa? Sarwa. Apa nama sarwa? Sarwa. Ya, al-kasrah banyak. Ya, digunakan asuraya untuk nama bintang Kartika atau ya bintang-bintang yang berjumlah 7 atau 6 itu. Ya. Padahal aslinya bisa digunakan untuk selainnya. Ya. Cuma dari asal batakannya digunakan untuk itu bintang-bintang tersebut. Meskipun secara lafaz, secara kias bisa digunakan untuk yang lain. Sifat aslinya itu suraya dari sarwa. Ditafsir jadi suraya. Dan digunakan. Ya, dari awal batakan untuk bintang tertentu. Kemudian di sini sebutkan setelahnya Al-Aqabah. Ini Al-Aqabah. Bagaimana? Apa ini maksud dengan Al-Aqabah? Kullu tariqin sa'idin. Ya, pada asalnya Al-Aqabah adalah apa? Kullu tariqin sa'idin apa? Fil jabal yashuqu apa? Sulukuhu. Setiap jalan yang mendaki yang di pegunungan itu yang sulit dilalui. Kemudian digunakan untuk apa? Wala ba'ala madza istahra menjadi dikuasai itu apa? Didominasi dalam penggunaan itu apa? Dikenal itu apa? Hah? Ya. Sudah angkat tangan, ha? Mina. Mina, ya. Dikhususkan untuk Aqabah yang ada di Mina. Kata siapa itu? Asy-Syatibi. Ada juga yang mengatakan yang maksud dengan Aqabah adalah apa? Aylah. Ada yang mengatakan Aylah itu ismu jabal baina Makkah wa Madinah. Biqurbi Madinah. Ismu Taisa'. Ismu jabal baina Makkah wa Madinah. Biqurbi Madinah. Ismu Taisa'. Wa hadzu alladhi intunadi aw tudif aw jiba fi ghairihi maqatan hadzif. Ini juga sudah kan? Ya, coba di Arab. Iya, antum belum Arab ya? Belum. Arab belum. Ya, sekarang belajar Arab. Ya, rojah panjang juga ya. Wa isti'naf harfu maf'ul bih muqaddam wa huwa mudhaf al mudhaf ilaih di na'at in syartiyah di apa? Kok na'at di? Wa harfu al di apa berarti di? Ya, bisa juga bukan bisa, bisa juga di na'at bisa pengen ditakwil ya in al musyar ilaih syartiyah terus tunadi fil mudhari fi'il syart majzumun bi'in ya wa al-jisi harful ya au harfu atifah tudif ma'atufun. Ya. Terus aujib. Aujib. Fi'il amr. Afa'aluhu domir mustatir fi wujum takdiru anta. Ya. Tadi maf'ulnya mana? Maf'ulnya hadfa. Hadfa, iya. Wa fi ghairihima qaddan hadif. Wa fi ghairihima. Wa fi. Wa. Harfu. Harfu atfin. Ya, fi. Fi harfu jarin. Ghairihima. Majrun bibi. Ya. Wa al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur. Wajar majrur muta'alik. Bi. Dengan apa? Bi tunadi wa tudif. Bi di? Apa? Bi tan? Hadif al-ati dengan tan hadif. Dengan tan hadif qad? Qad harfu taklil. Taklil. Tan hadif? Fil mudhari. Ya. Fa'alu musatir fi wujub takdir jawazan takdir iya. Kembali ke? Al. Al. Apa maknanya? Wa hadfu al-di intunadi al-tudif. Aujibwa fi ghairihi maqotan hadif. Dan dibuang al ini ketika aujib dulu bang ya aujib hadfa al gitu enak terjemahnya wajibkanlah haruskanlah wajib dibuang al ini ketika ya. Munada dan mudhaf apabila ketika dipanggil dan atau didhafahkan di, ya. Terus selain munada dan mudhaf ya kadang dibuang ada yang bisa mencontohkan contohnya apa yang kadang dibuang dibuangnya ini karena apa ya syadz iya dalam keadaan syadz jarang dalam penggunaan. Contohnya apa? Hadza ayyuqu tali'an. Aslinya apa? Hadza al-ayyuqu tali'an. Ayyuq. Iya. Ya, panjang ya merujanya. Enggak masalah. Ya, sekarang kita masuk ke al-ibtida'. Ya. Qala an-nazim rahimahullah mubtada'un Zaidun wa 'Adzirun khabar in qulta Zaidun 'Adzirun man i'tadhar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun aghna fi asarin dhani wa qis wa kasif hamin nafyu wa qad yajuzu nahu fa'izun ulur rashad mubtada'un Zaidun wa 'Adzirun khabar mubtada'un Zaidun. Aslinya apa? Zaidun mubtada', gitu loh. Jadi mubtada'un khabar muqaddam, Zaidun mubtada' mu'akhar. Asli ucapannya apa? Zaidun mubtada', gitu. Wa 'adzirun khabar, dan 'adzir khabar. 'Adzir itu mubtada', khabar ya khabar, iya. Mahalnya khabar. Wa harfu 'athfin. Ya. Faham ini i'rabnya ya? Zaid sebagai mubtada' dan 'adzir sebagai khabar. Kapan itu? In qulta Zaidun 'adzirun man i'tadzar. Apabila engkau berkata Zaidun 'adzirun man i'tadzar, Zaid memberi uzur kepada orang yang meminta uzur padanya. In qulta Zaidun 'adzirun fa mi'tadzar. Man i'tadzar in apa? I'rabnya harfu syartin jazim. Qulta fi'lu syart. Ya, fi'l madhi fi'lu syart mabni 'ala as-sukun. Ya. Ataupun qala, qala fi'lul madhi, ya, fi'lu syarat mabni 'ala sukun. Atau kalau kita i'rab seperti biasa dulu, qala fi'lul madhi mabni 'ala sukun apa? Ittisalih bi ta bi dhamir fi mutaharrik, dan dia fi mahalli apa? Jazmin. Ya, fi'lu syarat atta dhamir mutasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Kemudian Zaidun 'adzirun, Zaidun mubtada. Ya, 'adzirun khabar. Ya. Man i'tadzar? Man isim mausul pada mahalnya apa? Nasab isim maful dari 'adzir. Isim fa'il ya, beramal seperti amalan fi'il. Ya, i'tadzara fi'lun madhin mabni 'ala fath al-muqaddar atau mabni 'ala fath di sini wa sukkina li al-waqf li ajli al-waqf wa fa'iluhu mustatir fihi jawaz dan taqdiru huwa. Huwa kembali kepada man. Silam mausul tidaklah mahal dalam i'rab. Kemudian jumlah Zaidun 'adzirun man i'tadzar, ini jumlah apa? Maqulul qaul. Pada mahalnya apa? Nasab. Pada mahalnya nasab. In qulta Zaidun 'adzirun man i'tadzar. Mana di sini jawaban innya syartiyah? Mahdhuf. Maksudnya in qulta Zaidun 'adzirun man i'tadzar apa? Fa Zaidun ya mubtada wa 'adzirun khabar gitu. Jadi ketika sudah difahami jawab syaratnya ya tidak perlu diulang. Ini yang diperhatikan sering kali didapati ini. Ya. Tapi dalam terjemahan langsung dicantumkan gitu. Biar enggak bingung orang gitu. In qulta Zaidun 'adzirun man i'tadzar. Faham insyaallah ya Rabbnya dan maknanya ya. Mubtada'un Zaid, maksudnya Zaid mubtada dan 'adzir sebagai khabar. Apabila engkau membuat contoh Zaidun 'adzirun man i'tadzar. Zaid memberi uzur kepada orang yang meminta uzur kepadanya. Ah, di sini mana 'aidnya man i'tadzar? Hu apa? Man i'tadzar. Ya. Zaid memberi uzur kepada orang yang meminta apa? Uzur. Ya, apa? Huwa. Ya. Kemudian wa awwalul mubtada' wa tsani. Wa awwalul mubtada' wa tsani, fa'ilun aghna fi asadin tsani. Ya, itu selesai ya. Kemudian yang berikutnya wa awwalul mubtada, dan yang pertama i'rabnya sebagai mubtada dan yang kedua sebagai fa'il yang aghna fi asarin zani, yang mencukupi dari khabar. Pada contoh asarin zani. Sarin itu isim fa'il dari apa? Sara yasri. Sarin. Ya, qada yaqdi qadin isim fa'il. Ya, di situ tanwinnya apa namanya ya? Tamkin, bukan tanwin iwab. Kenapa dibuang di situ ya-nya? Ini kan sarin liltiqai as-sakinaini, pertemuan dan sukun. Sukun yang ada pada tanwin dan sukun yang ada pada apa? Ya, sudah kita lewatkan. Asadin zani, saya ulangi, yang pertama mubtada, yang kedua fa'il. Aghna, di sini jumlah fi'liyah sebagai sifat. Fa'il yang mencukupi. Iya, yang mencukupi dari apa? Khabar. Sudah pernah kita lewati pembahasan seperti ini, iya kan? Yang pertama mubtada, yang kedua fa'il yang mencukupi dari khabar. Contoh asarin zani. Hamzah isim famia, sarin ini isim fa'il ya. Pada mahalnya apa? Ataupun pada mahalnya marfu. Ya. Dia mubtada, asarin mubtada marfu bil ibtida' wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddara 'ala al-ya al-mahdhufah lil tiqa'i sakinaini. Ya, zani sebagai apa? Fa'il. Zani itu isim isyarah untuk berapa? Untuk apa? Untuk dua orang. Masih ingat kan? Fi siwa hudani, taini, taini, wazkur tuti, atau apa? Kalimat jatuh. Wazani tani lil musannal murtafi', itu kan wazani tani lil musannal murtafi'. Tani itu apa? I'rabnya fa'il, ism isyarah mabni ala al-alif. Ya zani kan musanna mabni ala al-alif, pada mahalnya apa? Rafa'. Fa'il sadda masadda al-khabar, yang mencukupi posisi khabarnya asar ataupun menutupi khabarnya asar. Jadi sarin dengan diberikan kepadanya fa'il sudah tercukupi, tidak butuh lagi kepada apa? Khabar. Ini bahasa seperti ini sudah pernah kan kita lewatkan kan? Faham itu? Bait yang kedua. Yang pertama mubtada, yang kedua fa'il yang mencukupi. Yang mencukupi dari khabar. Contoh asarin zani. Jadi jumlah ibtidaiyah ada dua macam. Yang pertama yang terdiri dari mubtada khabar. Yang kedua yang terdiri dari mubtada apa? Mubtada dan apa? Fa'ilnya yang mencukupi dari apa? Khabar. Ya. Wa kasifha min nafyu wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Dan kiaskan, kiaskan ini bisa dikiaskan. Wa kasifha min nafyu, dan seperti istifham adalah nafi. Kasifham jar majrur pada mahalnya rafa khabar muqaddam an nafyu mubtada. Seperti halnya istifham adalah nafi. Kalau dalam contoh tadi kan asarin dzani hamzah istifham. Jadi di sini ada syaratnya agar isim fa'il ini ya bisa beramal ataupun jatuh, bisa jatuh sebagai apa? Mubtada. Yang pertama disebutkan dalam contoh agar bersandar kepada istifham. Wa kasifham min nafyu, seperti halnya istifham juga nafi bisa. Ya, ma asarin dzani misalnya ganti. Wa qad yajuzu, dan terkadang boleh dibuang ataupun terkadang boleh, contoh faizun ulur rasyad, di dalam keadaan di situ isim fa'ilnya dijadikan mubtada tanpa bersandar kepada sesuatu pun. Faizun ulur rasyad, faizun ulur rasyad, ya faiz yang beruntung, sukses, ulur rasyad orang yang cerdas ataupun terbimbing. Ya itu ya juz fa'ilnya nahu, ya faizun ulur rasyad, faizun i'rabnya mubtada marfu bil ibtida' wa alamat rafi adamma zahir ala akhiri wa ismu fa'il ya'mal 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-khabar aw yansibu al-maf'ul. Ulu rasyad ulu fa'il marfu alamat rafi al-waw niyaba 'an dhamma li'annahu mulhaq bi jam'i mutakassirin wa huwa mudaf ar-rasyad mudaf ilayh. Ya di sini sukkina li al-waqf li ajli al-waqf. Faham ini maknanya? مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ وثاني فاعل نغ يا فاعل نغ مثلا يا bukan فاعله فاعل نغنا في آثار داني وكسوة كسفة من نفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. Jadi kalau kita faham insyaAllah menghafalnya lebih mudah. Ya silakan, ada yang belum faham i'rabnya atau terjemahannya sebelum kita masuk. Wakis fil amr alnya ala sukun wa fa'il musatir fihi wujuban ta'thir anta. Ya. Yang waqis itu di situ ya, kalau istifham itu istifham kelihatan. Ya, beda sudah alur bicaranya ya kan? Waqis. Kemudian wa kasifham min nafyu baru kelihatan kan? Lihat dari maknanya itu. Wa kasifham min nafyu. Sebagaimana istifham sama dengan istifham adalah nafi. Nafi sama dengan istifham. Bisa dijadikan sebagai tempat sandarannya wasaf tadi yang datang sebagai mubtada. Ya, paham ya? Lagi itu awalun mubtada wa awalun mubtada wa tsani. Wa awal mubtada betul. Ya bisa kalau dalam lagi tafsil gitu. Apa yang telah kita lewatin tuh? Fi ma'rudi apa? Taqsim ya, taqsim wa awalun mubtada wa tsani. Ya. Atau juga karena dia diatofkan kepada yang ma'rifah kan wasani, ya kan sudah kita lewatkan isim ma'rifah, isim nakirah bisa dijadikan mubtada ketika diatofkan kepada yang ma'rifah apa yang mana yang kedua wa awwalun mubtada'un wasani, yang pertama itu sebagai mubtada dan yang kedua sebagai fa'il yang mencukupi dari khobar mubtada ini. Contoh asarin zani. Sarin di situ mubtada. Zanin fa'il. Dan ini zanin fa'il mencukupi sarin dari khobar. Tidak butuh lagi kepada khobar. Zakar al-musannifu anal mubtada ala qismaini. Musannif menyebutkan bahwasanya mubtada terbagi kepada dua bagian. Ya, disebutkan dalam catatan kaki tentang makna atau definisi dari mubtada kita baca karena tidak disebutkan oleh an-nazim dan juga syarih tentang makna mubtada. Al-mubtada huwa al-ismu sharihu aw al-muawwalu al-mujarradu min al-awamil lafdhiyah min al-awamil lafdhiyah fa raza'idah ghair az-za'idah. Mubtada adalah isim yang sharih. Ya. Atau penyumbang awal, kalau yang sharih Muhammadun tadi, Zaidun azirun, Zaidun isim sharih kan? Atau muawwal yang ditakwil yang sharih, fa antasumu khairul lakum. Al-mujarrad min al-awamil lafdhiyah, yang kosong dari amil-amil lafdhi. Ghairu zaidah, bukan amil yang tambahan sifatnya, itu mubtada. Isim sharih atau yang ditakwil yang dia kosong dari amil lafdhiyah, bukan amil tambahan. Kalau amil tambahan enggak mempengaruhi, bihasbika dirhamun, hasbika mubtada itu. Karena meskipun di situ ada apa? Amil lafdhi tapi zaidah ini enggak dipandang. Bihasbika dirhamun di harful jar hasbika adalah apa? Mubtada marfu alamat rafi' dhamma muqaddarah. Ya. Yang menghalangi apa di sini? Harokat penyesuaian dengan huruf jar, ya kan? Ya. Mukhbaran anhu, yang dikhabari. Nah, itu. Yang pertama ini, jenis yang pertama dari mubtada, yaitu ismu sharih awil muawwal al-mujarrad min al-awamil lafdhiyah ghairi zaidah mukhbaran anhu. Atau yang kedua. Jenis mubtada yang kedua. Wasfan rafi'an. Ya, wasaf. Ya. Wasaf sifat yang merofakkan. Wasaf sifat yang merofakkan. Lima yustaghna bihi anil khabar. Ya. Merofakkan sesuatu yang mubtada ini tercukupi darinya. Atau mubtada ini cukup dengannya dari khabar. Dari khabar. Atau sifat yang merofakkan. Sifat yang merofakkan sesuatu yang menjadikan mubtada ini cukup, tidak butuh lagi pada khabar. Itu yang kedua, mana yang kedua berarti ya. Itu mubtada. Itu disebutkan dalam Tawdhi' al-Maqasid juga, Syarah al-Ashmuni. Ini definisi mubtada yang lengkap ya. Mencakup dua macam mubtada. Ya. Itu dihafalkan ya. Al-ismu sharih awil mu'awwal al-mujarrad min al-awamil lafdhiyah ghairi zaidah mukhbaran anhu. Ya, mukhbaran anhu yang dia dikhabari. Jika sekobar jadi Zaidun Azir atau ya sifat yang merofakkan sesuatu yang mencukupi mubtada ini dari khobar. Ala qismain, ada dua macam mubtada. Yang pertama mubtadaun lahu khobar, mubtada yang memiliki khobar. Wa mubtadaun lahu fa'ilun sadda masadil khobar, mubtada yang dia memiliki fa'il yang fa'il ini bisa menutupi, ya menutupi posisi khobar. Ya. Tidak ada khabar ini, sudah tertutupi kebutuhan kepada khabar ini dengan fa'il ini. Famithalul awal, contoh yang pertama. Ya. Mubtada yang memiliki khabar. Zaidun azirun mani'tadar. Zaidun azirun mani'tadar. Zaid memberi uzur kepada yang meminta uzur kepadanya. Ya. Zaidun mubtada azir khabar. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, yang mubtada lahu khabar. Ma lam yakunil mubtada fihi wasfan mushtamilan ala mizkar fil qismi thani. Jadi yang dimaksud dengan al-mubtada lahu khabar adalah ma lam yakun al-mubtada, selama mubtadanya ya dia bukan wasaf. Ya, ma lam yakunil mubtada fi wasfan, selama mubtadanya tidak mengandungi wasaf sifat. Mushtamilan ala ma yuzkar fil qismi tsani, sifat yang mencakup apa yang disebutkan pada macam mubtada yang kedua. Ini maksud dengan mubtada lahu khabar adalah mubtada yang mubtada ini tidak mengandungi wasaf sifat yang mencakup atas apa yang akan disebutkan pada macam yang kedua dari mubtada. Fa Zaidun mubtada, maka Zaid mubtada azir khabaru, khabarnya. Wa man i'tadhar, dan man i'tadhar maf'ul li azir. Maf'ul dari azir, jadi isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, yaitu mubtada yang lahu fa'ilun sadda ma sadda al-khabar, yang memiliki fa'il yang menutupi ya posisi khabar, adalah asarin dani. Asarin dani, fal hamzah lil istifham, hamzahnya hamzah istifham. Sarin mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi'i adhamma zahirah ala al ya al mahdhufa lil iltiqa'i sakinaini. Wa dani fa'ilun sadda masdar al khabar, dani fa'il yang menutupi posisi khabar. Wa yuqasu ala hadha ma kana mithlah, dikiaskan dengan ini semuanya semisal ini dikiaskan. Apa itu yang semisal dengan asarin dani? Kullu wasfin i'tamada 'ala istifhamin aw nafyin, yaitu semua sifat masuk di dalamnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdhil. Kalau isim tafdhil hanya masalah kuhal, itu masalah kuhal saja. Ya. Nah, contoh aqaimun az-zaidani, aqaimun az-zaidani. Iramnya jelas ya, hamzah lil istifham qaim mubtada ya. Marfu ibtida wa alamat rafi adama zahiru ala akhirih wa ismu fa'il ya'mal amal al-fi'il yarfa al-isma yansibul khabar al-zaidani fa'il marfu alamat rafi al-alif niyabah anibdama li'annahu musanna jadi fa'il sadda masadda al-khabar zaidan fa'il sadda masadda al-khabar maqa'imun al-zaidani ini makna fiyah dan setelahnya iramnya sama fa'in lam ya'tamid al-wasfu lam yakun mubtada'an. Adapun kalau wasofnya tidak bersandar pada istifham ataupun pada nafi, maka dia bukan mubtada, tidak boleh di-i'rab sebagai mubtada. Wa hadza madhhabul basriyyin ila al-Akhfash. Ini adalah madhabnya orang-orang Basra kecuali Akhfash. Beliau termasuk orang Basra tapi berbeda pendapat dengan kaumnya. Ya. Catatan kaki itu bagus kita baca. Wa madhhabul kufiyyin ka madhhabil Akhfash. Madhabnya orang Kufah sama seperti madhabnya al-Akhfash. Waraddu alaihim bantahannya atas orang-orang Kufah dan juga Al-Akhfash di dalamnya. Annahu yajuzu an yakuna hadzal wasf khabaran muqaddama. Ya. Ketika dibuang tempat bersandarnya wasf ini, maka bisa diarah sebagai apa? Khabar. Aqaimun az-Zaidani. Kalau dibuang hamzanya, qaimun az-Zaidani. Kalau menurut orang-orang Kufah bisa qaimun diarah sebagai mubtada. Ya. Az-Zaidan fa'il yasadda masadda yasad yasuddu masadda al-khabar. Tapi kalau orang apa? Basrah melarang, enggak boleh ya seperti itu. Kenapa? Karena dia ketika itu dikira sebagai apa? Khabar muqaddam atau bukan contoh ini ya. Qaimun Zaidun misalkan. Ya, qaimun Zaidun. Aqaimun Zaidun. Kalau nanti kalau qaimun Zaidan kan enggak bisa tuh. Iya kan? Seperti aqaimun Zaidun dibuang hamzanya, qaimun Zaidun menurut orang Kufah boleh qaimun sebagai mubtada, kemudian apa? Zaidun sebagai fa'il. Kalau orang Basra enggak boleh. Kenapa? Karena masih bisa di-i'rab sebagai apa? Khabar muqaddam. Qaimun, khabar muqaddam, Zaidun mubtada, ya. Wa rafa'a fa'ilan zahiran kama musil. Dan dia syarat yang kedua ya berarti ya. Syarat yang pertama dari wasaf ini agar dia bisa merofakkan fa'il yang pertama apa? Agar dia bersandar pada istifham atau nafi. Yang kedua, rofa'a fa'ilan zahiran. Merofakkan fa'il yang zahir. Kama musil, sebagaimana yang dicontohkan. Au domiran munfasilan. Atau domir munfasil. Di sini mengisyaratkan kepada beberapa syarat dari wasof. Syarat yang pertama, dia i'timad bersandar kepada istifham atau nafi. Yang kedua, agar yang dirofakannya adalah isim yang dohir atau domir yang munfasil. Syarat yang ketiga, nah di sini ada semua. Ya. Catatan kaki juga ada diulang lagi itu. Saya ulangi, warofa'a fa'ilan dohira. Syarat yang kedua dari wasaf ini agar merofakkan, agar dia bisa jatuh sebagai mubtada. Rofa'a fa'ilan dohira, merofakkan fa'il yang dohir, sebagaimana yang dicontohkan. Ya. Apa yang dicontohkan? Asarin dani. Dani adalah fa'il yang dhahir, bukan dhamir. Kama musil au dhamiran, atau merofakkan dhamir, tapi dhamirnya munfasil. Bukan apa? Muttasil. Contoh, aqaimun antuma. Aqaimun antuma. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa tammal kalamu bih. Kalam itu sempurna dengannya. Ya, dengan marfu'nya sifat ini, yang dirofakkan oleh sifat ini, sempurna. Ya. Itu juga syaratnya, paham? Yang pertama syaratnya agar wasaf itu yang jatuh sebagai mubtada agar apa? Bersandar kepada nafi atau istifham. Yang kedua, agar dia merofakkan fa'il yang dhahir atau dhamir yang munfasil. Yang ketiga, agar kalam ya bersama marfu'nya wasaf ini sempurna. Ya. Fa in lam yatimma bihil kalamu lam yakun mubtada. Adapun kalau kalam belum sempurna ya dengan fa'ilnya itu, maka dia bukan mubtada. Contoh, aqaimun abawahu Zaidun. seandainya dibuang Zaidun, aqaimun abawahu, sempurna tidak? Hah? Secara makna, aqaimun abawahu, sempurna tidak? Tidak, kenapa? Hah? Karena di sini ada dhamir, ha. Mana tempat kembalinya dhamir? Dan sempurna, iya kan? Butuh kepada marjaknya dhamir, Zaidun. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka dia tidak boleh di-i'rab sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya. Qa'imun abawahu Zaidun. Di sini enggak boleh qa'imun di-i'rab sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya. Kenapa? Karena syarat yang terakhir itu tidak terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi, yaitu dia bersandar kepada sifam. Syarat yang kedua pun terpenuhi, dia merafakan apa? Isim bohir. Yang ketiga tidak, yaitu apa? Dia belum sempurna bersama marfu'nya. Kalau dikatakan aqaimun abawahu, berhenti enggak boleh. Karena ada dhamir yang di sini bergantung-gantung, ya. Tidak ada tempat kembalinya. Ya. Maka contoh kalimat aqaimun abawahu Zaidun, i'rabnya bagaimana jadi? Zaidun mubtada muakhar. Tuh. Zaidun mubtada muakhar wa qaim khabar muqaddam, jadi khabar. Wa abawahu fa'il bi qaim, dan abawah tetap sebagai fa'ilnya qaim. Ya, aqaimun abawahu Zaidun, apakah Zaid, apakah kedua orang itu Zaid berdiri? Wa la yajuzu an yakuna qaim mubtada, tidak boleh untuk menjadikan qaim sebagai mubtadanya. Kenapa? Li'annahu la yastaghni bi fa'ilihi hina idzin, karena dia ketika itu belum mencukupi dengan fa'ilnya. Kalau dikatakan aqaimun abawahu, berhenti enggak boleh, belum mencukupi, maka enggak boleh qaim dia sebagai mubtada. Idza yuqal, karena tidak boleh dikatakan aqaimun abawahu. Ya, fayatimmal kalam, kemudian sempurna kalam, tidak. Karena di situ dhamir enggak ada tempat kembalinya. Wa kadzalika la yajuzu an yakuna al-wasfu mubtada'an. Demikian pula tidak boleh. Ya. Wasf sebagai mubtada, kapan? Idza rafa'a dhamiran mustatira, mustatira. Ketika dia merafa'kan dhamir mustatir. Fala yuqalu fi ma Zaidun qa'imun wala qa'id. Maka tidak boleh pada contoh ma Zaidun qa'imun wala qa'id dikatakan bahwasanya qa'id di situ mubtada. Ya. Wa dhamir al-mustatir, dan dhamir mustatir huwa fa'il yang mencukupi qa'id dari khabar, tidak boleh. Tapi yang boleh i'rabnya sebagai apa berarti? Zaid, ma Zaidun qa'imun wala qa'id. Ya, ma'tuf pada qa'im. Ma Zaidun qa'imun wala qa'id. Lamnya di situ zaidah, tambahan saja. Ditambahkan untuk taukid. Aslinya ma Zaidun qa'im wa qa'id. Saya tidak berdiri dan tidak duduk. Kalau seandainya di situ dianggap qa'id mubtada, kemudian dhamir musyattirnya sebagai fa'il yang mencukupi dari khabar, berarti ada dua jumlah, iya kan? Mazairun qa'imun, jumlah yang pertama, wala qa'idun bersama marfu'nya yang berupa dhamir musyattir, jumlah kedua. Tapi itu enggak boleh katanya. Wa dhamir al-mustatir fihi fa'il aghna 'anil khabar. Dhamir mustatir pada qa'id. Ya, saya ulangi. Ya, tidak boleh dikatakan ma Zaidun qa'imun wala qa'id, bahwasanya qa'id mubtada kemudian dhamir mustatir pada qa'id, ya, fa'il yang mencukupi dari khabar, tidak boleh. Ya. Kenapa? Li'annahu laisa bimunfasilin, karena dhamirnya bukan dhamir munfasil. Ala anna fil masalah khilafan, meskipun dalam masalah ini ada khilaf, nanti akan dibahas di tempat yang lain katanya. Sanabsud al-qawla fi hadhihi al-mas'alah qariban, akan kami rincikan masalah ini sebentar lagi, kata al-mu'aliknya di sini. Yang di sini paham? Ya, kalau ada yang belum paham, tanyakan. Mas Man, yang mana? Ada yang keras coba? Oh, itu dari situ. Wa kadzalika yajuzu an yakuna al-wasfu mubtada'an. Demikian pula tidak boleh wasf dijadikan sebagai mubtada. Kapan? Idza rafa'a dhamiran mustatira, ketika dia merafa'kan dhamir mustatir. Sebelumnya kan dipersyaratkan bahwasanya agar wasf ini dijadikan sebagai mubtada dengan syarat agar yang dirafa'kan olehnya adalah apa? Isim dhahir atau dhamir munfasil. Ya, adapun kalau dhamirnya dhamir mutasil dikatakan di sini tidak boleh. Demikian pula tidak boleh untuk wasf sifat itu dijadikan sebagai mubtada apabila dia merafa'kan dhamir musyattir, sehingga tidak boleh dikatakan ma Zaidun qa'imun wala qa'id. Ini kalimat ini benar, tidak bolehnya adalah ketika antum jadikan qaid di sini sebagai mubtada. Itu yang enggak bolehnya. Antum jadikan qaid sebagai mubtada, kemudian dhamir mustatir yang ada pada qaid itu dijadikan sebagai fa'il yang mencukupi qaid dari khabarnya, itu yang enggak boleh. Ya, karena dhamirnya bukan dhamir munfasil. Meskipun dalam hal ini ada khilaf. Ya, kalimat tadi benar, mazhirun qaimun wala qaid. Ya. Yang dilarang kalau antum dalam i'rabnya antum menjadikan qaid sebagai mubtada. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, itu yang mencukupi dari khabar, itu enggak boleh. Tapi kalau antum menjadikan qaid sebagai simya ma'tuf pada qaim, ya enggak masalah. Paham ya, Usman? Yang lain? Lam yakun? Mana yang keras? Lam yakun? Mustamilan mana? Wal murabbi. Oh, itu. Iya. Balik lagi jauh. Iya, mubtada yang memiliki khabar adalah mubtada yang dia bukan wasaf. Bukan wasaf yang mencakup ala ma yuzkar fil qismi tsani, bukan wasaf yang mencakup apa yang disebutkan. Yang apa yang mencakup wasaf yang mencakup apa yang disebutkan tadi, syarat-syaratnya dari tiga tadi. Wasaf yang dia bersandar kepada apa? Istifham tunafi yang kedua. Merofakan merofakan domir, yang ketiga sempurna jumlah dengan wasaf ini bersama fa'ilnya, itu yang dimaksud dengan musyamil ala ma dzikr fil qismi tsani, wasaf yang mencakupi syarat-syarat disebutkan dalam macam yang kedua. Nah, itu wala farqu baina an yakuna al-istifham bil harfi kama musil aw bil ismi ka qawlika kaifa jalisun al-umran. Tidak ada bedanya apakah istifhamnya dengan huruf sebagaimana contohkan asarin zani, istifhamnya dengan huruf, atau bil ismi, atau istifhamnya dengan isim, sama. Ya, ka qaulika kaifa jalisun al-umran, kaifa jalisun al-umran, kaifa apa ya rabbi, ismu istifham mabni ala fathi mahali nasbin ala al-hal, jalisun mubtada marfu' wa alamat rafi' dhamma zahirah, dan dia ismu fa'il yarfa' amala ya'mal amala al-fi'il, yarfa' al-is yarfa' al-fa'il wa yansibu al-khabar al-umran fa'il marfu' wa ana mutarif ala alif niyabah an ibam li'annahu muthanna, dan dia di sini fa'ilnya adalah sadda masada al-khabar. Wa kadzalika la farqu baina an yakuna an-nafyu bil harfi kama musil aw bil fi'li taqawlik. Demikian boleh, tidak ada bedanya apakah penafiannya itu dengan huruf seperti yang dicontohkan, yaitu ma qa'imun az-zaidani, atau dengan fi'il laisa qa'imun az-zaidani. Ya, laisa qa'imun az-zaidani, laisa di sini amalannya apa ya, yang laisa yang bagaimana? Laisa qa'imun az-zaidani. Bagaimana ya Rabnya? Laisa fil madhi naqisus. Ya, terus bagaimana? Qa'imun ismu, ismu laisa mar. Oh, ya, wa ana tarfi'u dhamma bi al qa'im ismu fa'il ya'mal amala al fi'il. Apa? Ya Rabnya berarti yarfa'u al fa'il wa yansibu al maf'ul. Az-Zaidan ya fa'il, fa'il qa'im wa alamat rafi' apa? Al-alif ni apa? Ya. Kemudian apa? Fa'il di sini sadda masadda apa? Khabar laisa. Ya, jadi fa'il Az-Zaidan di sini menutupi posisi khabarnya laisa. Wa laisa fi al-madhi, maka laisa fi al-madhi naqis wa qa'im ismu, qa'im ismu. Wazaidan, dan Zaidan fa'il sadda masadda khabar laisa, menuduki posisi khabarnya laisa. Wa taqulu ghairu qa'imin az-Zaidan, atau dengan isim penafiannya ghairu qa'imin az-Zaidan. Ya, ghairu mubtada. Qa'imin mudhaf ilaih. Sama juga dia beramal seperti amal fi'il. Ya, Rabnya sama. Ya. Hanya saja di sini ghairu mubtada az-Zaidan sebagai apa? Khabarnya ya. Ya. Ghairu mubtada. Qa'im di situ mahfud bil idhafah, dikhafatkan dengan idhafah. Wazaidani, dan Zaidani fa'il, fa'ilnya qa'im, sadda ma sadda khabar ghair. Lianna al-ma'na, karena ma'na ghairu qa'imin az-Zaidan adalah sama dengan ma qa'imun az-Zaidani. Fa'umila ghairu qa'imin mu'amalata ma qa'im. Maka di sini ghairu qa'im diperlakukan seperti perlakuannya ma qa'im. Wa minhu. Di antara contoh dalam syair adalah ghairu lahin idaka fattarih al-lahwa wa la taghtarir bi'arid silmi. Ghairu lahin, gitu kan? Idaka. Itu idaka fa'ilnya lahin. Lahin lahayalhu lalai. fa'ilahin warilahin. Ya. Tidak lalai, tidaklah lalai idaka musuhmu, idak musuh. Fattarih, maka buanglah Allah wa senda gurau. Wala taghtarir, jangan kau tertipu dengan perdamaian. Di sini syainya mana? Ghairu lahin idaka. Penafiannya dengan isim, ghairu. Idak itu sebagai fa'il dari lahin. Ya, sampai sini belum kita akhiri, ada yang tanyakan? InsyaAllah masih belum selesai. Kita lanjutkan pada kesempatan berikut ya. Ya, gak ada? Irfan, ada yang sulit lagi gak? Kayaki. Apa? Mana tadi? Yang Zaidun, Qaimun, wala Qaidun gimana? Yang tadi maksudnya di Qaimun, tadi Qaidun. Oh, yang di itu. Ma Zaidun Qaimun. Maksudnya gimana? Yang Qaidunnya. Wala yajuz an yakuna ras mubtada idza rafa'a bin satir. Ya betul. Terus? Zaidun qaimun huwa gitu. Kemudian irabnya gimana? Jadi mukan yang di qaimun apa yang di qaimun kan? Oh, itu ya, iya. Betul. Keliru tadi ya. Faliqalu fi ma zaidun qaimun wala qa'idun. Jadi boleh dikatakan pada ma zaidun qaimun wala qa'idun. Untuk di sini apa? Qaimun? Bisa ya. Ya qa'id itu sepertinya. Ya. Qaid. Ya. Qaid bahasanya qaid bukan qaim itu jelas mutar khabar itu. Ya, fala yuqal tidak boleh dikatakan pada ma zaidun qaimun wala qaid inna qaidtu. Tidak boleh dikatakan bahasa qaid mubtada. Tidak boleh. Bukan pada zaidun qaimun wa zaidun qaimun jelas itu. Mubtada khabar itu jelas. Zaid mubtada qaim khabar enggak boleh qaim khabar, zaid mubtada enggak boleh. Ini kan diakhirkan juga pembahasan penyebutannya. Bukan itu. Tapi qa'id. Ya, qa'id. Ya. Cukup dulu ya. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.